Ocokowe mikir gampang, tapi aku sorong tenan. Nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Pancen tresnoku marake bertahan, nyandeng kowe sing isih kumat-kumatan. Ket mien selalu aku yang harus mengalah, kadang malah kowe sing nuduh aku salah. Cokowe mikir gampang, tapi aku sorong tenan. Nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Jajal kowe tadi aku tak jamin tambah kurung. Gusti tulung sadar nih sayangku. Sentras noku marake bertahan, nyandeng kowe sing isih kumat-kumatan. Kit mien selalu aku yang harus mengalah, kadang malah kowe sing nuduh aku salah. Ojo kowe mikir gampang, tapi aku sorot tenan. Nanging tak kuat-kuat netuk bersabar. Jajal kowe tapi aku tak jamin tambah kurung. Gusti tulung sadar nih sayangku. Pengen pisah, nanging aku wis ra betah. Sing tak jaluk kowe andang berubah. Ket mien selalu aku yang harus menang.